الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-161 dan di bab yang ke-161 dari kitab Al-Adhan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan materi tentang hukum wudunya anak-anak. Begitu pula hukum menghadiri sholat berjamaah atau sholat id atau sholat jenazah dan hukum anak-anak masuk di shaf tatkala sholat berjamaah. Nah, sudah kita sebutkan di materi ini lalu bahwasannya anak kecil yang belum mencapai usia buluh, yang belum balig, itu ghairu mukallaf, tidak dibebani dengan syariah, belum dicatat atasnya amalan dosa, karena amalan marfu'un anhum, qalam catatan amalan diangkat dari mereka sampai mencapai usia buluh. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan al-awliya, para wali, baik ayah ataupun ibu ataupun yang bertanggung jawab dengan anak-anak, untuk memerintahkan anak-anak melaksanakan sholat sejak berusia 7 tahun. Muru awladakum bisholat wahum adna'u sab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat tatkala mencapai usia 7 tahun. Nah, ini bukan berarti wajib bagi anak yang sudah berusia 7 tahun untuk sholat. Tidak. Mereka tidak diwajibkan apa juga. Tapi ini perintah untuk al-awliya, untuk al-abawain, kedua orang tua dan wali-wali anak, untuk mendidik anak-anak mereka dan membiasakan untuk melaksanakan sholat sejak berusia 7 tahun. Dan ketika memerintahkan sholat kepada anak, tentunya wajib baginya untuk memerintahkan wudu sebelum melaksanakan sholatnya, karena sholat itu syaratun lisihhati sholat, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. La yaqbalu sholat ahadikum ida ahdata hatta yatawadda. Jadi la yaqbalu Allah sholatan bighairi tahur. Allah tidak mau sholat dengan tanpa bersuci. Jadi sekarang masih anak kecil, kalau mau sholat maka perintahkan untuk berwudu. Dan pada pertemuan telah kita ambil hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di kisah bermalamnya beliau di tempat bibi beliau Maimunah binti Wahab radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Dan di malam tersebut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syahidnya Ibn Abbas pada saat itu masih kecil, belum mencapai usia buluh. Dan Abbas radhiyallahu anhu dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan sudah kita ketahui bahwa Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 dari tahun ke-11 Hijriah. Jadi ketika Nabi meninggal, usia Ibn Abbas sekitar 13 tahun. Dan 13 tahun bagi laki-laki itu biasanya belum mencapai usia buluh. Nahaz al-ihtilam, mendekati usia buluh tapi belum mencapai. Ibn Abbas ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis lahu qala rahimallahu taala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais ibn Ukhti Malik qala haddatsani Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dan hijrah an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik anna jaddatahu Mulaika da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin san'athu faakala min faqala qumu faliusalli bikum faqumtu ila hasirin lana qad iswad min tawlima labi fanabahtu bima faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yatimu ma'i wal ajuz min waraina fasalla bina rak'atain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahwasanya nenek beliau yang bernama Mulaika meriwayat ibunya Ummu Sulaim mengundang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menghadiri hidangan yang telah dipersiapkan dibuat oleh neneknya sengaja untuk mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadiri tersebut dan memakan dari makanan yang telah disiapkan oleh Mulaika. Ketika saya makan, Nabi berkata kepada yang di rumah, "Qumu faliusalli bikum." Bangkitlah. Aku akan salat bersama kalian. Maka Anas ketika mengetahui Nabi sedang tidak salat, beliau berkata, "Aku bangkit ila hasirin lana qad iswad min tulima Nabi." Aku bangkit mengambil tikar milik kami yang sudah berwarna hitam karena sudah lama kami pakai. Fanadhtu bima. Kemudian aku bersihkan dengan air. Bersihkan dan bersihkan dengan air tikar suwud untuk dipakai salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ajuz min waraina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan di belakang kami ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aku beserta yatim. Dan ini syahidnya. Anas beserta al-yatim, anak yatim. Dan anak yatim pasti qabdal buluh, pasti belum mencapai usia buluh. Karena la yutma ba'dal ihtilam, tidak ada yatim setelah mencapai usia buluh. Yang dinamakan yatim itu yang belum mencapai usia buluh. Dan di belakang kami, di belakang Anas dan al-yatim, al-ajuz, wanita tua. Itu Imam Mulaika, neneknya Anas, atau Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Fasalla bina rakaatain, maka pas itu Nabi salat bersama kami 2 rakaat. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Sekali lagi, anak kecil yang belum mencapai usia buluh boleh ikut salat berjamaah dan boleh berdiri di saf bersama orang dewasa. Hanya saja saya sebutkan dikecualikan tempat di belakang imam. Tempat di belakang imam dikhususkan untuk orang-orang dewasa. Karena Nabi mengatakan, "Yalini minkum ulul ahlami wan nuhan." Tidaklah di belakangku orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan dari sini kita bisa mengambil faedahnya yang lainnya tentang bagaimana aturan berdiri dalam shaf ketika makmumnya satu orang. Ini satu orang wanita. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kalau makmumnya satu orang wanita itu berdirinya di belakang shaf sendirian. Berbeda dengan kalau makmumnya satu orang laki-laki, maka posisinya di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Begitu pula kalau makmumnya dua orang laki-laki, maka posisinya di belakang imam. Pernah Nabi SAW sholat bersama satu orang dan ia pergi sebelah kanan Nabi SAW. Ketika datang orang yang lainnya, maka Nabi dorong ia agar mundur dan sholat di belakang Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik bin Shihab an Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna qala aqbadu rakiban ala himarin atani wa ana yawmaidin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bimina ila ghairi jidar famarartu bayna yaday ba'd saf فنزلت وأرسلت الأذان ترتع ودخلت في الصف فلم يكن ذلك علي أحد. Dari Abdullah bin Abbas radhi anhuma, dia berkata, aku datang mengendarai himar atan, himar keledai, tapi bersifat umum, mencakup keledai jantan dan betina. Kalau atan itu keledai betina. Jadi kata beliau, aku datang mengendarai keledai betina, itu atan. Wa ana yawmaidin qad nahazul ihtilam, dan aku pada saat itu nahazul ihtilam, itu qarabul ihtilam, mendekati waktu bulug, tapi belum mencapai usia bulug. Wa Rasulullah yusalli bin nas bimina, dan pada saat itu Nabi SAW sedang salat bimina, mengimami para sahabatnya, menunjukkan bahwasanya kejadiannya pada saat hajatul wada. Ila ghairi jidar, dan pada saat itu beliau SAW salat tidak menghadap tembok. Sebagian ulama mengatakan dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya sutra itu hukumnya tidak wajib, karena Nabi SAW ketika salat di Mina di hari ini, kata Ibn Abbas, ila ghairi jidar, beliau tidak menghadap tembok. Tapi dijawab oleh para ulama yang lain yang mengatakan sutra itu wajib, bahwasanya Nabi SAW ketika sholat, terlebih lagi di waktu safar, bukan di masjid, beliau biasa membawa anazah. Sholat tidak mesti menghadap jidar, sutra tidak mesti berbentuk tembok. Beliau biasa membawa tombak, tombak yang ditancapkan dan dijadikan sutra tatkala sholat. Di dalam hadis tidak ada dalil menunjukkan tidak wajibnya sutra, karena sutra tidak mesti jidar, tidak mesti berbentuk tembok. Famaratu baina yaday ba'd saf, maka pas itu aku melewati sebagian saf para sahabat radhiyallahu taala anhum, dalam keadaan beliau mengendarai atan, mengendarai himar, keledai. Yang sudah kita ketahui bahwasanya keledai itu termasuk salah satu pembatal sholat. Yaqtul sholat ahadikum al-himar wal-mat'atu wal-kalbu aswad, memotong sholat sasaran di antara kalian ketika lewat di hadapannya al-himar, yaitu keledai, begitu pula wanita, dan al-kalbu aswad, anjing hitam. Dan yang sahih bahwasanya qat'unya qat'ul butlan. Dan di sini sebagian mengatakan bahwasanya qat'unya bukan qat'ul butlan, tapi qat'ul nuqsan, mengurangi kesempurnaan sholat. Tapi kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya qat'unya qat'ul nuqsan dalam hadis ini, karena ketika sholat berjamaah, sutratul imam itu sutra lil makmum. Jadi kalau ada orang lewat di hadapan kita dalam keadaan kita menghadap ke sutra, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Kalau kita salat sendirian atau menjadi imam. Adapun kalau kita salat sebagai makmum, kebun orang lewat di depan kita, kita tidak perlu menolaknya, tidak perlu menghalanginya, karena sutra kita adalah sutranya imam di depan. Sehingga juga para sahabat ketika Ibn Abbas lewat di hadapannya, di atas atanya dibiarkan. Tidak ada yang mengingkari. Wa dakhatu fi shaf, taib. Fa nazatu wa sa'atu atan tarta. Kemudian aku turun dari kendaraanku daripada keledaiku dan aku biarkan keledaiku tarata merumput. Wadakhaltu fi shaf, kemudian aku masuk di shaf. Dan ini syahidnya, Ibn Abbas ikut sholat bersama Nabi SAW. Dan pada beliau belum mencari usia, belum. Kalau mungkin dari kalai ahad, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengingkari perbuatan itu. Lewat di hadapan shaf atau sebagian shaf sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Hasan, alaikum, inlek. Kalau kita sedang sholat menghadap sutra, kemudian ada orang hendak lewat, apa kewajiban kita? Dibiarkan atau dicegah untuk tidak lewat di hadapan kita? Dicegah. Kalau kita sedang sholat berjamaah, kita sebagai makmum, ada orang mau lewat di hadapan kita, orang batal kemudian mau keluar lurus, boleh kita cegah atau dibiarkan? Dibiarkan. Asal ini makna hadis yang tadi kita sebutkan di hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ubaidur Rahman, indah. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW meninggal, berapa usia beliau? Ya. Kerasa tahu ini? Mendekati usia balik, belum jadi usia balik. Berapa tahun umurnya? 13 tahun. Asanta. Kalau begitu, akhir umur teguh, kapan Ibn Abbas dilahirkan? Kenapa kita kata Ibn Abbas usianya 13 tahun? Kapan dilahirkannya? Asanta. Ibn Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Madinah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa Bisayhain. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Haytham. Sudah kita lihat di hadis yang lalu, Haytham ibn Kharijah. Qala haddathana Abu Rabi Sulaiman bin Utbah, an Yunus, an Abi Idris, an Abi Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qal li kulli syai'in haqiqah. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. وهيثام بن خارجة وابو ربي وسليمان بن عتبة ويونس بن ميسرة ابن حلبس. Dari Abu Darda, Uwaimin radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, li kulli syai'in haqiqah. Setiap perkara ada hakikatnya. Begitu pula yang namanya keimanan, ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman, dan seorang hamba tidak akan mencapai derajat haqiqatal iman, hakikat keimanan, hatta ya'lam, sampai ia mengetahui, meyakini, beriman, anna ma asaba lam yakun ikhtiyah, bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan atasnya lam yakun ikhtiyah, tidak mungkin akan terhindar darinya, tidak mungkin meleset dari ketetapan tersebut. Wa ma akhta'a, dan apa yang tidak Allah tetapkan lam yakun yusibah, maka tidak akan pernah menimpanya. Ini hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi, hadis ini dan yang semisalnya sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Dari hadis ini dan yang semisalnya kita mengerti bahwasanya kehidupan kita dan apa yang telah, sedang dan akan kita alami dalam hidup ini, mafrughun min, telah selesai. telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di Allahul Mahfuz. Sekarang kita sedang menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan pasti akan kita lalui, akan kita dapat yang sembuh, dan apa yang tidak Allah tetapkan tidak mungkin akan menimpa kita. Maka dengannya kita benar-benar dalam hidup ini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan semua di tangan Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikannya kepada kita. Sebenarnya kejelekan hanya Allah yang bisa menghindarkannya dari kita. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari seperti ini sangat bermanfaat ketika kita tertimpa musibah, tertimpa perkara yang tidak kita inginkan. Ketika tadi disebut dan kita ingat dengan hadis ini dan yang semisalnya, maka hal ini akan sangat meringankan beban tersebut. Bahwasanya ini perkara yang maktubun alaina, perkara yang sudah Allah tetapkan, yang tidak mungkin bisa dihindari. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Fa'in asobat kasyi'un, fa'in asobat kasyi'un, fala taqul lau anni fa'atu kada wa lakana kada wa kada. Walakin qul qadarullah masyafa'am." Kata Nabi SAW, dan jika menimpamu suatu perkara, jangan kamu mengatakan seandainya aku begini, niscaya kejadian tidak seperti ini. Jangan mengatakan seperti itu. Tapi katakan ketika sudah terjadi, qadarullah wa masyafa'am. Ini takdir Allah. Ini kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan juga Allah mengatakan, wabashiril sabirin. Beri kabar orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka orang-orang yang tatkala terjadi musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita pahami dalam kehidupan. Dan Nabi katakan tidak akan seorang hamba mencapai derajat hakikatul iman, meraih hakikat keimanan sampai beriman bahwasanya apa yang Allah tetapkan tidak mungkin akan bisa terhindar, dan apa yang tidak Allah tetapkan tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.